Ada saudara pinjam uang, renten, ratusan ribu dan sudah dibayar 400 ribu dianggap lunas. Tapi beberapa tahun kemudian, tukang rentennya datang lagi minta uang 2 juta karena bunganya. Apakah wajib membayar atau dibiarkan? Jika sudah dianggap lunas sesuai perjanjian yang 400 ribu tadi, maka kalau dia datang lagi nggak perlu dibayar. Ya, karena sudah dianggap lunas sesuai perjanjian. Taib, kalau dia datang lagi nggak perlu dibayar. Wallahu ta'ala a'lam.